بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله termasuk رحمة الله جل وعلا kepada hamba-hambanya Allah جل وعلا menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya halal, mubah bagi mereka, hal-hal yang bermanfaat, mubah bagi mereka. Dan itu ranahnya sangat luas, berkaitan dengan sandang, pangan, papan, berkaitan dengan hajat hidup hamba-hamba Allah umat manusia di muka bumi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Jalla wa Ala yang menciptakan lakum. Lam ibahah. Dialah Allah yang menciptakan mubah untuk kalian, boleh untuk kalian, halal bagi kalian, semua yang ada di muka bumi. Ikhwanul Muslimin azzaikumullah, dalam pandangan syariat, kita sebagai hamba Allah yang muslim diperintahkan untuk mengais rezeki, untuk al-kasbu talab rezeki, mencari mata pencaharian, mencari rezeki yang halal. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Jum'ah, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Bila telah usai, telah ditunaikan salat Jumat, selesai Jumatan, maka silakan kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah dari fadilah Allah, min fadilah ay min rizqillah. Selesai Jumatan, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah rezeki Allah Jalla wa'ala. Dan jangan lupa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, kamu pasti akan sukses. Kata-kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah itu merupakan anjuran kepada kaum muslimin secara khusus untuk mengais rezeki. Ada ibadah, perintah beramal saleh, dan ada anjuran untuk mengais rezeki. Imanul Mutiara Rasulullah dalam keseharian, dan terkait dengan arzak masalah rezeki, Allah Jalla wa'ala telah menetapkan rezeki masing-masing hamba. Di antara mereka ada yang Allah kasih rezeki yang melimpah, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang cukup, ada yang kurang, bahkan ada yang miskin, ada yang fakir. Ini semuanya merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Terkait dengan pola kehidupan, Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya, terutama kaum muslimin, untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Yang punya kelebihan silakan membelanjakan harta yang dia miliki dengan kelebihan yang dia punya, selama perkara yang mubah dan gak ada uzur israf melampaui batas. Barang siapa yang secara rezekinya terbatasi, tidak melimpah, kurang, maka diminta untuk membelanjakan harta bendanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyufin dhu sa'atin min sa'atin wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da 'usri yusra. Ini di At-Talaq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atin. Silakan yang punya keluaran rezeki, kelebihan harta benda, membelanjakan dari keluasan kemampuan rezekinya. Silakan dengan yang dia mampu. Tapi jangan lupa, jangan israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan melampaui batas. Jangan pula menggunakannya untuk perkara yang haram. Itu namanya tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Hadza wa'd. Allah mengatakan setelah itu, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Namun barang siapa yang terbatasi atas dia rezekinya, hartanya tidak cukup, tidak melimpah, tidak berlebih, bahkan kurang, falyunfiq mimma ataahu Allah, hendaklah dia membelanjakan, menggunakannya sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah menegaskan, Allah Jalla wa'ala tidak membebani sebuah jiwa untuk membelanjakan harta kecuali apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Ini konsep pola hidup yang disebutkan dalam Islam, dinaskan dalam Al-Quran. Intinya adalah cari ma'isyah, cari rezeki yang halal, selebihnya, selebihnya yang punya kelebihan harta banyak bersyukur. Jangan digunakan untuk israf, jangan digunakan untuk tabdzir. Bagi yang rezekinya pas-pas atau kurang, bersabarlah dan atur pola hidup Anda sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Jangan melampaui kemampuan Anda. Hidupnya prihatin sesuai dengan rezeki yang dia punya. Itu maknanya, itu makna ayat wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan pasal ini kana bi nazar Allah. Manhaj Quran, manhaj Rabbani, seperti inilah kehidupan seorang hamba akan tenang, kehidupan dia akan tentram, tidak neka-neko, tidak aneh-aneh. Punya kemampuan silakan beli yang dia mampu, dan punya kemampuan maka membelanjakan sesuai dengan kadar kemampuan. Ini saya bakal bagi mukadimah sebagai poin pertama yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Hidupnya tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Mampu, silakan gunakan kemampuan Anda untuk apa yang Anda inginkan, selagi mubah atau syar'i, jangan israf melampaui batas, jangan tadzir. Bagi yang tidak mampu, lakukan yang hanya Anda mampu saja. Ini manhaj kehidupan yang menenteramkan, yang mendamaikan barakallahu fikum. Artinya sebisa mungkin dalam kehidupan kita jangan masuk pada ranah utang piutang. Jangan masuk pada ranah dain berhutang. Barakallahu fikum. Namun realnya, faktanya, yang namanya hutang, utang piutang terjadi pada Bani Adam. Bahkan juga terjadi pada kaum muslimin. Terjadi fenomena hutang ke orang lain, menghutangi orang lain, utang piutang. Ini faktual, fakta real, tidak mungkin dielakkan, tidak mungkin dihindari, tidak mungkin diingkari. Maka dalam bab ini Islam memberikan arahan, memberikan bimbingan-bimbingan supaya bab ad-dain wad-duyun, bab utang piutang, masuk pada bab yang mubah, bukan pada bab yang diharam. Ya, dengan komitmen, dengan semangat hidup tanpa hutang, hidup tanpa beban hutang. Seperti yang sampaikan di awal, tanpa beban hutang. Yang mampu dengan kemampuannya, yang gak mampu apa adanya, sesuai dengan kemampuan dia, tidak melampaui batas kemampuannya. Tadi ketika hutang, maka Islam memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan bab ini supaya yang terlibat dalam hutang piutang masuknya pada ranah yang mubah. Ibadah binti Nasir pun ad-dain, itu bahasa Arabnya, ad-dain yang namanya hutang, ad-dain. Definisinya adalah ma ya'khudhul insan min malil ghair ila ajalin sawa'u kana qardan aw sil'atan bi thamanin mu'ajjal. Yang namanya hutang, dain, sesuatu yang diambil oleh seseorang dari hartanya orang lain sampai tempo tertentu. Mungkin utang, namanya qarab, pinjam uang dengan tempo tertentu. Atau mengambil barang, membeli barang dengan pembayaran tempo. Bani, ima utang uang, namanya qarab, pinjam uang, atau beli barang dengan tempo, dengan cara hutang. Intinya sama-sama mengambil harta orang lain sampai pada tempo tertentu yang sepakati barangku. Terkait dengan zat utang piutang, ini ada yang mubah, ada yang haram, tergantung untuk apa dia berhutang. Barakallahu. Ada pun yang mubah. Yang mubah ialah ma da'at ilaihil hajah. Utang yang memang karena kondisi hajat. Dia punya hajat, punya kepentingan, punya keperluan yang mau tidak mau harus pinjam uang kepada orang lain atau mengambil membeli barang orang lain dengan cara tempo. Innal haja, innal haja. Syaratnya adalah hajat yang dimaksud adalah hajatun mubah, au hajatun syar'iyyah. Ya, hajatnya, keperluannya, kepentingannya, hajat yang mubah atau hajat yang syar'i. Barakallahu fiik. Pada tipe inilah beberapa ayat Al-Qur'an, beberapa hadis keterangan para ulama yang membicarakan masalah utang piutang. Pada utang yang mubah, utang terpaksa hutang, ada hajat untuk hutang dan hajatnya mubah atau syar'i. Nabi kita Muhammad SAW pernah beliau menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi dengan 30 sa' syair. Yang namanya rahn, pinjam meminjam dengan jaminan, utang piutang dengan jaminan. Namanya rahn masuk dalam kategori utang piutang, tapi dengan jaminan. Beliau melakukannya, menunjukkan boleh, dan itu ketika ada hajat. Dan hajat ialah menafkahi keluarga dan mampu untuk membayar. Imma dia punya jaminan, wa imma punya kemampuan untuk membayarnya. Yang kedua, hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahwasanya adalah ma kana da'ihi amran muharrama. Motivasi dia berhutang itu perkara yang haram. Bisa jadi dia menggunakan uang tadi, harta tadi untuk perkara haram, atau ada niatan-niatan jelek terkait dengan harta orang yang dia pinjam uangnya. Misal dia sengaja pinjam uang dari si fulan dengan azam dari mulai awal tidak akan dibayar, tidak akan dikembalikan, supaya si fulan hartanya habis. Ini haram, hutang yang haram meskipun hartanya dipakai untuk barang halal, pakai makan, pakai minum sehari-hari, tapi ada niatul fasidah, niat yang rusak di sana, ada haram. Imma dipakai untuk perkara haram, baik untuk makan atau minum atau bisnis atau yang lain yang haram, atau ada niatan yang haram di balik pinjam uang tadi. Barakallah. Ini terkait dengan dain. Ada yang mubah, ada yang haram. Barakallah. Maka ketika seorang hamba, masing-masing kita, barakallahu fikum, harus dan mau tidak mau berhutang, maka pastikan hutang kita ini pada ranah yang mubah. Memang ada hajat, mau tidak mau harus berhutang, dan hajatnya perkara yang mubah, perkara syar'i, dan punya azam kuat untuk membayarnya. Jangan sampai kepada perkara yang haram, sebab akan membinasakan duniawiyah kita sebelum membinasakan ukhrawiyah kita. Wallahul musta'an. Kemudian terkait dengan orang yang berhutang, yang mengambil pinjaman, namanya al-madin, ini juga macam-macam. Bisa kita klasifikasi macam-macam, tergantung orangnya, tergantung tujuan dia berhutang. Baik, mereka namanya al-madinun. Al-madinun, orang yang kamu kasih dia pinjaman sampai tempo tertentu. Orang yang berhutang namanya madin. Kadang juga dikatakan da'in al-madin, yang berhutang. Ini macam-macam. Disampaikan supaya kita bisa memilih yang mubah ketika ada hajat, dan jangan sampai jatuh dalam hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan terkait dengan kita sebagai orang yang berhutang. Paling tidak ada tiga klasifikasi, tiga jenis orang berhutang. Yang pertama adalah rajulun istadana lihajatin mubahah wa ya'zim 'ala sadad. Seseorang yang terpaksa berhutang dikarenakan sebuah hajat yang mubah atau hajat yang syar'i, dan dia punya azam kuat untuk melunasinya. Dari mulai awal dia punya azam, keinginan yang sangat kuat dan jujur untuk melunasi membayar hutangnya. Di sini berhutang bagi dia mubah, boleh bagi dia berhutang ketika ini, dan dikarenakan babnya mubah atau syar'i dan punya azam yang sangat kuat untuk membayarnya, Allah Jalla wa'ala akan membantu dia untuk menyelesaikan utang piutangnya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ma min muslimin yudanu dainan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu an fid dunya. Tidak ada seorang muslim pun yang terbebani hutang. Dia punya hutang, Allah Maha tahu, Allah tahu dari dia. Dia betul-betul ingin membayarnya. Dia betul-betul punya azam melunasinya. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan menunaikan hutang-hutang dia di dunia ini. Allah akan kasih kemudahan kepada dia untuk membayar hutangnya. Allah akan bantu dia membayar hutangnya. Ini tipe yang harus ada pada kita kalau terpaksa berhutang. Banyak banyak hajat, mungkin terkait dengan nafkah keluarga, mungkin terkait dengan bisnis usaha, mungkin terkait dengan hal-hal yang lain. Atau tahu hajatnya itu perkara mubah atau perkara syar'i, terpaksa utang, maka jadilah orang yang pertama ini, hajatnya mubah atau syar'i. Dan yang paling penting punya azam yang sangat kuat, dibuktikan di lapangan dia kepingin berazam kuat, punya komitmen untuk membayarnya, untuk menunaikannya dengan jujur. Allah akan membantu insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, tipe yang kedua, istadana la li daruratin bal li kamalin wa yuridu sadad. Dia berhutang bukan untuk ke hajat yang primer, berhutang bukan karena keterpaksaan, tapi dia berhutang li kamalin, untuk hajat yang sifatnya kamaliyah, kesempurnaan hidupnya dia. Bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sifatnya sekunder. Tetapi punya azam yang sangat kuat untuk membayarnya, melunasi. Yang semacam ini barakallahu fikum, kalau bicara afdhaliyah, jangan berhutang. Kembali ke konsep awal, hiduplah apa adanya. Mampu lanjut, tidak mampu ya sudah, tahu neko-neko. Baik, tapi apakah boleh? Jawabannya boleh, selagi hajatnya mubah atau syar'i, meskipun untuk kamaliyah yang menyempurnakan kehidupan dia, hajat yang sekunder, dan akan dibantu insyaallah ketika punya azam yang sangat kuat untuk membayar hutang-hutangnya. Barakallahu fiik. Tapi ingat ya, untuk hajatnya dia, bukan punya niatan-niatan yang lain. Ketika punya niatan yang lain, maka dia dihukumi dengan kadar niatnya. Barakallahu fiik. Misal dia punya, sudah punya rumah, kemampuan dia, rumahnya dia bangun sederhana. Berapa hewan ukurannya? Tipe 36. Tipe 36 berapa kali berapa? 6 kali 6. 6 kali 6. Jadi dia mampu. Jadi dia sanggup. Dia kepengen berhutang. Berhutang dikarenakan anaknya tambah banyak. Meski masih nampung di situ ya. Berhutang untuk menyempurnakan rumahnya. Misalkan rumahnya dijual ditambah dengan uang utang untuk beli rumah tipe berapa? 45. Lebih gede lagi. Kalau 45 berapa kali berapa ini? Hah? 59. Kurang gede dikit, anaknya banyak. Tipe berapa lagi lebih tinggi lagi? 60. 6 kali 10. Anaknya masih banyak, kurang gede kayaknya. Ya? Berapa? Tipe 100. 10 kali 10. Otomatis harganya lebih. Ya, dia jual rumahnya laku misalkan 200, yang tipe yang itu yang sederhana ya aneh-aneh dapatnya misalkan 400. Dia hutang 200 juta rupiah. Rumah ya lumayan banyak. Dia masih bisa tinggal di 6x6 itu masih bisa. Cuman belum sempurna, kurang nyaman. Maka dia pinjam untuk itu dan dia punya azam untuk melunasnya. Kalau bicara afdal, gak usah utang, nikmati saja rumahnya kamu itu, silakan nabung, simpan uang, ada kemampuan baru ganti rumah. Nah gitu ya, di afdal. Tapi boleh, dia merasakan ini sebenarnya nggak nyaman, dan dia punya kemampuan untuk membayar. Punya aset membayar, pinjemlah dia kepada temannya dia tadi. Pak, pinjem uangnya berapa? 200 saja, apa ya? Dia punya kemampuan. Untuk apa? Rumah saya sudah nggak nampung nih. Anda kepingin lebih gede lagi supaya nampung anak-anak saya. Tipe berapa? Tipe 100. Wah, 100? Ya bukan yang aneh-aneh itu. Ada yang ini yang sederhana ini, yang biasa saja, tapi tipe 100. Yang saya cari luasnya supaya menampung banyak anak saya, bukan kemegahannya. Harganya berapa? 400. Wajar lah kalau tipe 100 lantai 2 dan macam-macam 1 miliar. Kan gitu, 400. Boleh. Dan dia punya azam untuk membayar. Ketika punya azam untuk membayar, akan dibantu insyaallah taala untuk melunasinya. Tetapi kalau punya niatan yang jelek, hati-hati. Bisa-bisa seperti bumerang balak bagian. Ah, rumah ente masih tipe 36. Nih anak nih tipe 100 sekarang ini. Kemajuan dong. Masa jadi orang gak maju-maju padahal dia utang. Masya Allah. Punya mobil tahun 2000-an lah. Ya lumayan masih bisa nampung keluarganya, tapi ya tingkat kenyamanannya beda. Hah? Mau ganti mobil ah yang lebih nyaman. Kalau hajat jadinya gak ada masalah. Meskipun bicara afdol ya, gak usah neko-neko, seadanya saja. Tapi dia boleh setelah itu hajat yang mubahah dan punya azam membayar. Tapi kalau digunakan untuk berbangga-bangga di hadapan orang lain, al-fakhr wal-khuyala, ini yang dikecam barakallahu fiik. Mobil ente kaya lama, masa X-Trail masih 2007 saja. Ini ada yang baru ini. Nih, pakai yang baru ini. X-Trail yang lumayan lah. Tahun-tahun 2015, 2012, keren. Sama-sama boros lebih keren lagi. Utang ternyata. Ini yang dihindari. Betul-betul lihat apa? Likamalin kesemua hidupnya dia bukan untuk berbangga-bangga. Dan yang paling penting adalah punya azam yang sangat kuat untuk membayar hutang tadi. Akan dikasih kemudahan insya Allah untuk membayarnya. Kalau tidak ada niatan seperti itu, akan hancur duniawiya dia. Masa yang ketiga, istadana, dia mencari pinjaman utang untuk niatun fasidah, niatan-niatan yang rusak. La li hajatin wa la daruratin, bukan untuk hajat, hajatnya dia, bukan kepentingan dia yang sebagai darurat, bukan pula untuk kamar. Ada niatan yang fasid dia. Dan itu banyak contohnya. Yang pertama, berbangga-bangga dengan kemewahan. Nah, malu dia kalau punya rumah tipenya 100 biasa saja. Dia mau jadi tipe 100 tapi yang lantai 2. Dari apa ini? Utang. Nah, dari utang. Bangga dia. Dia banggakan itu semua di depan banyak orang. Nih, orang kaya baru. Namanya OKB. Orang kaya baru. Nih, masa dari tahun 2000, tahun 2004 masih gitu-gitu aja. Nih, rumah saya ini lihat nih. Tipenya 100, bukan tipe 36. Nih, lantai 2, bukan tipe 100, itu lantai gitu. Nih. Nah. Bawa mobil. Insyaallah, mobilnya apa ini? Pajero. Zenik. Apalagi ini? Macamnya selera ya, selera. Masyaallah, ini. Mata mobilnya, iyalah. Mobil sudah jadul gitu kok masih dipakai. Ini berbangga. Ternyata utang. Menggunakan outfit yang branded-branded. Jubahnya haromen, sudah lama itu haromen. Paling harganya maksimal 350. Nih, merek baru. Turki punya, lembut kainnya. Berapa harganya? 5 juta. Ternyata jam tangannya tengkuin banget. Iyalah keluar terbaru ya. Masa jatuh lokasio toai Rolex. Berapa harganya? Mahal sekian. Ternyata itu semuanya lika malin untuk hajat yang sifatnya bukan darurat, tapi dia berbangga banget dengan. Atau yang lebih parah daripada itu adalah untuk istighlalu amwalin nas. Memang dia ingin mencuri, ingin merampas, ingin mengambil hartanya orang. Ini jago utang tambah jago nipu. Banyak. Katanya si ana ada hajat begini bla bla bla bla bla bla bla. Kasihan bapak pokoknya berapa anak butuhnya. Abangnya Abi cuma 100 juta aja ya Abi. Apa nak beri kamu kasihan? Ya helah, 100 juta cair, hilang orangnya. Kemana bulan? Tidak ada. Ini ada apa kata lagi? Kodim. Anak nggak bahas salafi ya? Di dunia kita ini ada salafi. Jangan ini haram ya, jangan ini haram ya. Nipu terkait dengan dunia usaha yang sering terjadi pada sebagian salafiyin juga. Ditipu sama banyak orang yang pura-pura baik padahal dia nipu hatinya salafiyin. Banyak lapan dengan saya. Ada apa usaha kerjasama bagi hasil top ini. Invest. Pertama dikasih bagi hasilnya. Oh senang, ada invest semuanya sampai miliaran rupiah uangnya, tiba-tiba hilang orangnya. Ada apa enggak ada? Coba dia. Ada apa enggak ada? Ada. Oh, banyak dong. Banyak. Al-muhim dia mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ini dimasukkan dalam bawah ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Apa yang lainnya lagi? Atau liqadha'i hawa'ijihi lakin ma'al mumaqalah wa 'adam ar-raghbah fis sadad. Dia pinjam ke orang lain untuk hajatnya dia, entah hari-harinya atau usahanya, bisnisnya atau hajat yang lain-lainnya, tetapi tidak punya semangat untuk bayar hutang, tidak punya keseriusan untuk mengembalikan hutang. Namanya mumatolah. Mumatolah itu menunda-nunda pembayaran. Dia mampu nanti, dia mampu nanti, dia mampu nanti, dia mampu pakai yang lain, dia mampu gunakan yang lain. Kita akhir apa nyari belum bisa. Tapi tahu-tahu motornya baru. Akhir, oh, insya Allah semoga Allah kasih kemudahan. Tiba-tiba jam tangannya baru. Namanya mumatalah. Ini kemuliman. Dikatakan keboliman dibuat dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, maklul ghani zulmun. Itu lafaznya aja ya. Maklul ghani zulmun wa man usbi'a ila mali'in falyatba. Gimana ya? Apa artinya? Maklul ghani zulmun. Al-ghani orang yang punya kemampuan untuk bayar hutang. Dan dia matol. Yang namanya matol, mumatolah, mengundur-mundur, nunda-nunda, nanti-nanti dalam bayar hutang. Padahal dia punya kemampuan. Dia mengatakan zulmun, ini kezaliman. Tindakan kezaliman. Berarti punya haram ya, punya haram. Haram ini yang dibawa dalam hadis di atas. Adapun lanjutannya belum mengatakan barang siapa yang dihalah, dipindahkan, ya dipindah bayar utangkan kepada orang yang beli, yang penuh, yang punya kemampuan bayar, balik sebab hendak diikuti kemauan orang tadi. Kesana. Jadi begini, yang lawan yang kedua gambarnya begini. Misal ana hutang kepada antum bulan, misalkan lumayan besar, 100 juta, 100 juta usaha saya. Qadar Allah, enggak saya bayar. Entah ada error pada usaha atau kurang menguntungkan dan segala macamnya. Agar al-muhim dilaki. Laki. Karena saya gak mampu, si fulan tadi saya minta untuk datang kepada Pak Fulan. Dan dia tahu sama saya. Saya menghubungi orang ketiga tadi. Pak tolong ya, saya dibantu. Saya punya utang sama si A ini sekian juta, Bapak bayarkan dulu, nanti saya bayar Bapak. Namanya oper pembayar utang. Saya oper utang, awalnya utang kepada si A, sekarang utang kepada si B. Karena si B ini punya kemampuan. Maka si A tadi yang saya utangi uangnya tadi, ketika saya minta kepada dia, A tolong ya, antum datang kepada Pak Fulan, saya ngomong sama beliau sudah ACC, beliau yang akan membayarnya itu. Hei, insyaallah. Maka si A tadi baru begitu diharuskan, diwajibkan untuk memenuhi permintaan saya. Datang kepada orang ketiga, dia ambil pembayaran dari sana, nanti saya utang kepada si B tadi. Ada. Yang penting si B orangnya mali, mali itu yang orang yang penuh, artinya uangnya banyak dan bisa membayar. Intinya adalah poin pertama tadi, maflul ghaniyul. Orang yang punya kemampuan bayar hutang, tapi yang punya semangat bayar hutang, tidak punya keseriusan bayar hutang, tunda-tunda nanti, itu namanya kezaliman. Tindakan dia disebut dengan maflun, matol atau mumatol. Terus mengatakan tadi, sekali lagi, maflul ghaniyul. Nah, ini hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah utang piutang. Ingat baik-baik, ketika kita hutang kepada seseorang, dampak negatif minimalnya kita akan rendah di hadapan dzulun wan kisah. Kita ya apa maksudnya? Enggak punya muka di depan dia. Rendah di hadapan dia, dikarenakan kita punya tanggung hutang kepada dia. Itu sudah dikatakan negatif. Lebih negatif lagi ketika latar terwal tercela banget, ketika kita justru lari menghindar dari orang. Disampaikan keras itu saja. Karena punya utang belum bisa bayar. Akhirnya yang biasa sharing, kumpul bareng-bareng, ngobrol segala macam, jadinya jarang. Temu dia, pergi. Kenapa ya? Punya utang sama saya, malu dia kayaknya. Terjadi. Akan sangat parah lagi ketika ketahuan tadi punya utang kepada orang lain, ternyata dia tidak segera bayar, justru menggunakannya untuk babak yang lainnya. Akan memunculkan kejengkelan, kedongkolan kepada orang yang meminjamkan uang pada anda. Kenapa sih Fadli? Katanya enggak ada uang, saya tagih-tagih enggak pernah bayar. Isinya cuma afwan-afwan saja, maaf-maaf saja. Tahu-tahu, itu habisnya kan? Dari mana itu? Masa utang juga? Pangkatan lah ya. Dari mana? Loh, ganti mobil. Ganti mobil. Cuma ekstra yang sekarang servis. Ganti mobil ya. Dari mana uangnya itu? Saya telepon. Kasih bayar. Dan bayar-bayar. Banyak sekali negatif itu. Sehingga sekali lagi, ekonomi di Allah yang dinasihatkan adalah ketika kita terpaksa harus berhutang, maka berhutangnya itu lihajatin, karena hajat kita yang memang tak terelakkan, dan pastikan hajatnya itu hajat yang mubah atau syar'i. Dan yang penting lagi adalah punya azam yang sangat kuat, sungguh-sungguh serius untuk membayar. Akan dikasih kemudahan insyaallah. Dan yang berikutnya adalah lebih mengedepankan hak balik adab daripada yang lain. Ya. Maka ada pembahasan di kalangan para ulama, apa hukumnya orang yang masih punya tanggung utang sedekah. Ada proyek bangun masjid. Dia ingin infak sedekah, tapi dia masih punya utang. Boleh pada dia bersaudara. Di pasar para ulama, jawabannya adalah kembali pada izin orang yang mengutangi anda. Kalau dia kasih izin, dikasih memberi kemudahan, silakan. Tapi kalau tidak kasih izin, tidak boleh. Lebih mendahulukan hak bani adam daripada hak Allah Jalla wa'ala. Dikatakan oleh para ulama, hukukullahi ta'ala mabniyatun al-musamaha. Kalau hak Allah itu dibangun di atas prinsip toleransi. Dan apa? Ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi hukuku bani adam, hak-hak bani adam, mabniyatun ala musaha. Hak bani adam dibangun di atas musaha. Saling tarik menarik hak. sehingga ditunaikan terlebih dahulu. Barang jangan sampai hutang piutang atau hutang yang kita masuk pada perkara-perkara yang dibenci, apalagi perkara yang haram pada agama. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan al-madinun yang berhutang. Adapun orang yang jahil, orang yang memberikan pinjaman, juga ada beberapa macam ya. Disampaikan supaya kita yang mungkin saja sebagai pihak yang punya kelebihan harta benda memberi pinjaman kepada orang lain. Secara umum mereka ini dibagi dua. Ad-da'il ala qismain. Yang pertama adalah muhtasib. Seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain, tujuan dia ikhtisabul ajr, memang cari pahala dari Allah Jalla wa Ala. Bukan cari keuntungan, bukan cari laba. Ini orang baik, masya Allah. Ya, ketika ada orang yang datang kepada dia, pinjam uang, dicek hajat apa enggak ini? Oh hajat, mubah atau syar'i? Oh syar'i, aman. Itu penting. Jangan pernah meminjamkan uang kepada orang yang menggunakannya untuk perkara haram. Anda termasuk bertahun untuk perkara haram. Pastikan dia dul hajat, punya hajat. Pastikan hajatnya dia mubah atau syar'i. Niatan awal memberi pinjaman uang, ihtisabul ajr. Datang ada yang pinjam uang. Oh iya, akh ini ma'ruf, ada masyhur, miskin, fakir, punya hajat. Untuk apa arti? Untuk A, B, C, D, perkara syar'i, perkara mubahir, insyaAllah. Butuh berapa? Tak bisa banyak, anak tak berani, banyak khawatir, butuh. 1 juta saja lah. Obat belum bawa. Dari mulai awal punya niatan untuk ihsan, membantu orang yang kesusahan. Yang kedua, dari mulai awal punya niatan untuk ilbar maksir. Ketika nanti dia punya kesulitan dalam berhutang, dia siap untuk memberi tangguhan tempo. Itu kewajiban. Bahkan lebih afdol lagi, poin yang ketiga, dia punya komitmen ketika dia nanti tidak mampu dan betul-betul tidak mampu, akan diikhlaskan hutang tadi untuk. Ini besar pahalanya. Barakallahu. Ketika dia memberi imbal dengan waktu, itu kewajiban. Wa in kana dzul usratin fanadzilillahi ila maisara. Kalau dia punya kesusahan, susah membayar hutang, maka kasih tengah waktu kepada kemudahan. Punya wajib. Yang kedua, memaafkan. Ini di antara fadilnya adalah akan diampuni dosa dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas hadis terkait dengan bab ini di sebuah dalam hadis dalam Bukhari Muslim, ada di masa lalu seseorang yang biasa memberi pinjaman kepada orang lain. Ketika menagihnya tidak mampu, diikhlaskan untuk dia mengatakan semoga Allah memaafkan saya. Kata jawazullah wa'an. Rasul mengatakan Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan. Hal yang kedua adalah dengan tindakan ini dia mengerjakan sabab Allah Jalla wa'ala akan membantu dia, akan memudahkan semua urusan dia ketika dia yang punya hajat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan Allah Jalla wa Ala akan senantiasa membantu hamba selama hamba ini membantu saudaranya. Kalau Anda kepingin dibantu banyak orang, Anda suka membantu banyak orang. Yang suka membantu akan diberi kemudahan untuk dibantu semuanya. Ketika kamu yang kesusahan, engkau yang ada musibah, ada bala, engkau punya hajat, orang lain akan dengan mudah. Taufiq minallah, hidayah minallah, taufiq minallah, dengan mudah bantuan. Kenapa? Karena antum selama ini ma'ruf, masyhur dengan ikhlas membantu orang lain. Ini fadilahnya. Hadza muhtasib. Hadza muhtasib. Dan contoh salaf luar biasa. Ada sebuah hadis kisah sahabat yang bernama Abu Yasa. Sahabiyun jalil. Riwayatnya sahih. Disahkan sama Syekh Mukbil dalam bukunya Ash-Shahih Musnad bima laysa bis-shahihain. Seorang sahabi namanya Abu Yasa. Dia punya seorang budak berdua. Kebiasaan dia adalah memberi pinjaman kepada orang lain. Insyaallah. Ya, sama budaknya mencatat daftar yang utang. Fulan utang sekian, tempo sekian. Yep, pekerjaan dia sehari-hari mendatangi orang yang utang kepada beliau yang sudah jatuh tempo. Datang kesimpulan. Aina fulan? Mana fulan? Cari orangnya. Mana fulan? Di mana fulan? Suruh keluar. Ya fulan, hutang kamu sekian sudah jatuh tempo. Bayar. Terus. Masih mundur. Saya tidak mau bayar gini-gini. Disumpah sama beliau. Allah, sungguh demi Allah kamu gak sanggup. Allah, sungguh demi Allah saya gak sanggup. Sudah, saya maafkan. Coret. Coret. Dari daftar hutang dia. Coret, dimaafkan. Orang berikutnya lagi. Terus begini. Yang mampu, diambil. Yang gak mampu, disumpah. Ketika disumpah, dia mengatakan gak sanggup. Diikhlaskan. Dibutuhkan Abu Yasar di zaman sekarang ini di banyak tempat. Dibutuhkan berjari, dicari dan dibutuhkan. Tapi jangan main-main. Dia orang serius. Dibawa catatannya. Cari orangnya. Mana pula? Ketika dia bohong, malah dimarahi. Ketika dia nggak jujur, malah dimarahi. Tapi ketika dia jujur, memang nggak punya kemampuan, diikhlas. Ada motivasinya. Yang ini mendapatkan pahala besar dengan harta benda yang dia hartanya dipakai untuk mencari pahala besar. Maksudnya ada muhtasib. Gini ya kawan, kalau punya uang banyak itu jangan dapat, jangan biar sendiri. Cari-cari. Dan kalau bisa jangan nunggu ada orang utang gitu. Langsung aja cari orang-orang yang membutuhkan bantuan dia, jangan nunggu diutangi. Tapi namanya orang kadang merasa gak nyaman minta itu kadang gak nyaman. Sehingga dia berhutang. Kamu kasih pinjaman dan ketika perhatikan dia gak mampu, orang yang kaya, orang yang baik, masya Allah, dan punya kemampuan, dan orang yang tidak kolap, terus anak-anak ikhlas mengajarkan dan nasib. Yang kedua disebut dengan nasib dengan K. Kalau dengan H, orang cari pahala. Kalau dengan K, orang cari laba, cari keuntungan. Cari keuntungan. Ya, meminjamkan uang untuk apa? Meminjamkan, menghutangi orang untuk sebuah laba. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Riba. Berarti haram hukumnya ini. Coba dipikir ulang. Menghutangi orang dan mengharapkan ada laba di situ, ada keuntungan di situ. Boleh. Nah boleh. Haram semua ini. Coba Ustaz. Riba. Kalau dia qard riba. Terus? Riba. Haram berarti. Coba Ustaz. Kalau bagi hasil, apa-apa? Kalau bagi hasil, apa kalau utang piutang? Kalau bagi hasil dengan niat utang piutang, malah pada riba, malah nggak boleh. Ini ngutangi orang. Orang utang sama dia, tapi dia muktasib. Cari laba di situ. Ada keuntungan di situ. Kalau tanpa syarat, kenapa? Termasuk baikul. Oh, boleh, baik. Oh, termasuk bagus. Tanpa syarat. Itu tanpa syarat ini. Loh, kalau dia minjami uang ke orang lain, terus tanpa syarat. Nah, itu orang lain yang ngasih. Ini muktasib. Dari sononya, iktasaba syai'an. Ini jadi sesuatu. Hukumnya apa ini? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Jawabannya dirinci. Kan dibahas di awal. Di awal pembahasan. Yang namanya dain, ada dua surah. Mengambil dari harta orang lain, nah, sampai pada tempo tertentu. Imma qarab wa imma sil'atun bithamanin mu'ajjal. Yang kedua itu hukumnya apa? Boleh, dirinci. Jadi kalau itu sifatnya adalah pinjam, pinjam meminjam uang, maka tidak boleh. Itu hukumnya riba. Minjami uang untuk dapat laba adalah riba qarab, rentenir, hukumnya haram ya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kemudian dia ngasih tempo kepada orang lain terkait dengan jual belinya dan ada keuntungan, ya boleh. Boleh. Afanahi, ana mau beli. Dia sedang juragan kelontong. Ya, ya sembako segala macam gitu. Afanahi, ana mau beli. Mau beli apa dong? Beli beras ya, akhi. Berapa kilo? Ini mau beli beras 25 kilo ini untuk keluarga saya. Ya Her, ini 25 kilo. Harganya sekarang berapa ya? Di sini harganya berapa? Sekilonya berapa sekarang? Di tempatnya itu. Berapa? 10 ribu. Iya iya sih. Luar Jawa. Di Jawa 16, 17. Antum 20 ribu. Ya Allah, kamu jangan setengah juta ya. Ini harganya Adi, harganya 1 kilonya 20 ribu. Antum ambil 25 sama dengan setengah juta. Namanya orang jualan dapat untung. Ya pulaannya 16 ribu. Dijual 20 ribu. Boleh enggak? Boleh enggak ada masalah. Anak ambil ya dia, tapi utang dulu. Tempo ya Her, utang dulu. Dia kan ngambil barang, bayarnya utang. Kan ngutangi orang berupa mengambil barang dengan pembayar tempo. Dan dia dapat untung di situ. Namanya muktasib. Hukumnya apa ini? Halal. Ojo anggar haram kafir. Ojo haram kafir ya. Itu hukumnya adalah halal. Intinya adalah, ketika kita menghutangi orang lain, pastikan itu ranah mubah atau ranah yang berpahala. Jangan asal meminjamkan uang ke orang lain, nanti ketipu, anaknya kecewa. Dicek terlebih dahulu siapa yang meminjam, orangnya baik atau tidak, jujur atau tidak, amanah atau tidak, hajatnya apa. Barakallahu. Boleh muhtasib, itu yang afdal. Boleh muhtasib, tetapi di jalur yang haram. Terkait dengan jual beli, barakallahu. Wallahi insyaallah ya. Alhamdulillah. Sehingga yang utang ada etikanya, yang menghutangi juga ada etikanya. Kalau demikian adabnya barakallahu fikum, maka utang piutang itu menjadi solusi dalam pandangan syariat untuk hajat banyak orang yang memang mau tidak mau terpaksa harus pinjam uang. Ini menumbuhkan ukhuwah, menumbuhkan cinta, rahmat, mengeratkan hubungan orang miskin dengan yang kaya. jadi bagus muamalahnya, wasilah untuk membaguskan muamalah. Tapi ketika menggunakan cara-cara yang melanggar syariat, utang piutang ini justru sebagai sebab utama hancurnya pertemanan, persahabatan, ukhuwah, dan yang lain-lain. Barakallahu. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa. Ini yang itu yang diutarakan, walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ada yang sampaikan? Ada yang kurang, Irfan? Monggo. Gimana, Pak? Yang gampang, Pak, ya. Oh, tadi? Ulangi lagi. Oh, ya. Loh, jenengan mandiri apa sudah ada yang ngopeni? Mandiri, mandiri atau sudah masih ada yang ngurusi? Mandiri. Loh, ya apa sih? Saya sudah dapat jatah sama anak-anak. Oh, gitu. Tapi masih aja ingin di sana. Betul. Oke, bagaimana? Ya, monggo saja. Selagi tidak menghabiskan waktu, enggak menyibukkan, monggo saja untuk aktivitas. Tapi kalau udah anak-anaknya udah ngopi ini, Pak, enak apa? Oke, monggo. Nah, kalau sudah diurusi anak-anak ini, Pak, alhamdulillah anak-anaknya berbakti semua ngopi ini, jadi kan aktif yang halal, yang positif. Tapi kalau mau usaha silakan, boleh-boleh aja. Tapi kalau bicara afdol ya fokus ibadah mawon. Sudah kepala 6 ya? Sudah kepala 6? Kepala 7, Masya Allah. Semoga sehat selalu. Fokus ibadah, Mbah. Fokus ibadah mawon. Sudah diopeni sama anak-anaknya, alhamdulillah. Nanti usaha malah jadi ambisi dunia lagi. Intinya ibadah mawon, Mbah. Dan yang ngotot betul nampak tuh, Mbah. Itu malah lumayan untuk aktivitas supaya enggak berhenti, supaya sehat. Yang ringan-ringan enggak ada masalah. Itu malah bagus itu. Aktivitasnya malah positif. Tapi kalau sampai berusaha mengembangkan usaha gitu, pun tua Mbah, ibadah mawon, serahkan ke anak-anaknya sudah. Pun nggih. Namun ya ndak, ikhtiar kita ya tetap mubah, syar'i, yang memadaratkan, yang membahayakan. Tapi kalau orang yang punya azam, begitu dia punya kelebihan harta, langsung disisikan, bayar. Hajat anak itu tetap nggak diabaikan. Nafkahana isi tetap normal. Ada kelebihan harta, bayar. Ada niatan yang lain, misalkan kepengen beli ini, pending, bayar dulu. Agar sampai selesai tuntas baru dia mencari ma'isyah ada lebihnya harta untuk hajat yang lainnya lagi. Paham enggak? Anda misalkan punya uang utang 5 juta per si bulan. Anda bekerja normal mencari ma'isyah, insyaallah nafkah keluarga selesai, ada kelebihan. Anda misalkan sebulan lebih 500, 600 langsung kasihkan. Nih, saya utang. Antum punya rencana, punya hajat mau beli motor, nanti motornya. Selagi ada masih memungkinkan untuk menggunakan yang lain, nanti. Ada uang bayar, uang bayar, uang bayar. Terus begini. Sampai selesai, sudah. Atap, baru nabung lagi, beli motor. Tahu gak? Itu orang yang punya hajat, bayar. Yang gak punya hajat, beli motor dulu. Padahal dia bukan primer, tapi sekunder saja. Dia udah punya motor butut, dia punya motor yang lama, masih bisa. Tapi maunya dia yang kekinian, masuk teman-temannya punya BCX, masa dia gak bisa beli BCX. Hanya dia uangnya yang mesti untuk bayar hutang, beli BCX. Ada orang yang gak punya niat untuk bayar. Hati-hati bisa menghancurkan dunia uya kita dan dunia. Kata dia, ada perjuangan. Perjuangan yang maksimal, keseriusan untuk membayar. Jangan tanpa melupakan kebutuhan pokok nafkah keluarga. Kirami ya. Anaknya murid, beli kipas, panas itu bis, kerabi, panjar baru panas. Kipas yang mana? Yang kayak gini misalkan. Dia udah punya kipas satu di rumah kayak gitu, lumayan lah ya. Tapi ya belum bisa mengusir panasnya kan gitu. Beli yang kayak gini, harganya misalkan 2 juta. Nanti masih punya utang. Nanti. Selesaikan utangnya ke orang, bayar semua, lunas, baru. Itu namanya punya semangat untuk membayar. Paham ya? Tapi kalau hajat pokoknya keluarga, jangan. Dahulukan mereka, baru. Jangan. Ngerti lagi? Ya, insya Allah. Pun cekap. Pun. Sampun. Dikasih kesempatan malah gini semua ya. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Piutang. Ya tergantung keadaan dia. Dia orang yang masih punya kelebihan harta atau tidak. Misalnya dia punya ada lebih. Dan orang yang berhutang tadi, ini orang baik yang dikenal kebaikan dia dan betul-betul sangat tak mampu membayar. Ahli waris juga demikian, kondisinya sangat sangat prihatin sekali, tidak mampu membayar. Pada orang keadaannya, antum punya kemampuan dan dia demikian, afdolnya diikhlas. Itu sangat menggembirakan ahli waris. Ya, bukan ahli waris, juga ada yang diwarisi. Karena membahagiakan keluarga yang meninggal tadi itu, dikarenakan bebannya diselesaikan. Ada apa? Tapi jangan menggunakan kaidah umum. Tergantung masing-masing orangnya. Ada orang yang punya piutang, dia butuh. Keadaan dia bukan orang yang luas harta bendanya. Dia juga lagi perlu. Meninggal. Saya kan kepada ahli waris. Ini ada buktinya. Orang tua kalian punya utang sama saya 10 juta. Perlu dibayar ya. Karena saya sudah begitu. Tidak ada masalah. Tidak aja dia. Oh saya tidak mampu pak. Saya kasih tempo. Berjuanglah untuk membayar utang-utang saya. Karena saya juga perlu. Maka mereka harus berjuang. Yang ada malah harta waris yang ada dipakai untuk bayar utang dulu. Selesaikan jenazah, diurus, kemudian bayar utang, baru wasiat, baru warisan. Kalau ada sisanya. Ahli waris yang soleh akan menyelesaikan utang piutang orang. Tapi artinya ya tradisional. Kadang abang ikhlaskan, kadang kita butuh ya terpaksa harus menagih dan karya masing-masing. Kalau ikhlaskan orangnya kayak gitu punya kemampuan dipakai untuk yang aneh-aneh lagi, paksa bayar. Atau orang yang masya Allah orang yang baik orang yang masya Allah ikhlaskan. Dan karya masing-masing yang penting itu yang paling bagus, yang paling sesuai dengan tujuan syariat dan juga bermaslahat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini bisa sampaikan. Nakfi lahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.